Terakhir yang kita bahas yaitu tentang tawaf. Wa inda qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa inda al-qudumil hajj Makkah yatufu bil qudum sab'ata ashwatin. Tawaf qudum ketika masuk ke Makkah dengan 7 kali putaran, 7 kali putaran. Yarmulu fi thalathatil awal. Nah, ini sunahkan untuk ramal. Naam. Wa yamshi fi ma baqiya. Wa yuqabbil hajra aswad wa yastalimuhu bi mihjan. Kemudian mencium hajar aswad wa yastalimuhu bi mihjan. Istilam dengan mihjan, dengan tongkat. Naam. Wa yuqabbil mihjan wa nahwahu. Naam. Dan mencium tongkatnya tadi atau yang lainnya. Wa yastalim ruqul yamani. Wa yastalim ruqul yamani dan juga istilam kepada rukun yamani. Naam. Wa istilam rukun yamani itu hanya dengan tangan saja. Itu apabila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, berdesak-desakan, maka lewati saja langsung. Dan tidak disyaratkan untuk isyaratkan. Atau bahkan menciumnya. Ruknul yamani. Nah, dua rukun tadi, Hajar Aswad dan rukun yamani, di sana dikatakan, yaitu ruknul yamaniyain, karena min jihatil Yaman. Dua-duanya Hajar Aswad itu dari arah Yaman. Nah, dikatakan oleh para ulama, fal Hajar Aswad fi janubi syarqi lil Ka'bah wa ruq yamani fi janubi gharbi. Nah, baik. Contoh gambar Ka'bah. Ini contoh Ka'bah. Ini Hajar Aswad di sini. Yang sebelahnya Rukun Yamani. Di sini Hijr Ismail. Di sini Hijr Ismail. Dan di sini pintu Ka'bah. Dulu di sini ada pintu. Dulu. Kemudian ditutup. Nah. Di sini yang disyariatkan seorang untuk mengistilam yaitu ini Hajar Aswad. Dan ini Rukun Yamani. Sedangkan pojok dua di sini. Itu tidak disyariatkan seorang menciumnya atau istilam. Yang disyaratkan adalah Hajar Aswad dan Ruknul Yamani. Hajar Aswad sebagaimana yang telah kita praktekkan, di sana ada berapa kaifiyah ya? Ada berapa? 3. Pertama, yang lebih utama menciumnya. Nah, menciumnya. Nah, itu yang lebih sempurna. Nah, berapa kali mencium? 1 kali. Nah, marrotan wahidatan. Bahkan Allah mengatakan apabila Rasulullah SAW mencium lebih, niscaya akan datang hadisnya, dalilnya kepada kita semuanya. Tetapi Rasulullah mencium cuma 1 kali. Kalau tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka istilam dengan lihat atau dengan asap, dengan apa, tongkat, dengan tongkat. Tapi kalau sekarang dengan tongkat tidak memungkinkan karena orang sangat ramai sekali. Nah, kalau dengan isyarah maka menghadap ke arah Hajar Aswad kemudian bertakbir dan mencium. Nah, dengan mihjan juga sama. Tayyib. Afwan, afwan. Yang pertama yaitu mencium. Yang kedua dengan tangan. Tangannya memegang hajar, hajar aswad, kemudian menciumnya. Atau dengan mihjan, sebagaimana telah dilakukan Rasulullah SAW, kemudian mencium mihjan. Mencium mihjannya, memegang dengan tangannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak memungkinkan untuk mencium, tidak memungkinkan untuk memegang, maka dengan isyarah. Dengan isyarah. Nah. Taib, apakah kita mencium tangan kita? Tidak. Kita mengucapkan Allah wa akbar, setelah itu yamshi. Taib, itu al-hajar aswad. Bagaimana dengan rukun Yamani? Rukun Yamani itu hanya istilam biliyad saja. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ketika istilam dengan rukun Yamani memegang dengan tangannya, itu tidak mengucapkan Allahu Akbar. Yang mengucapkan Allahu Akbar itu ketika mencium hajar aswad. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, mencium dengan bibirnya tangannya. Allahu Akbar atau istilam Allahu Akbar. Nah, sedangkan rukun Yamani pegang saja. Nah. Dan kalau tidak memungkinkan memegang, tidak perlu isyarah. Tidak perlu untuk isyarah. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika dia tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak bisa untuk memegangnya dengan isyarah. Tidak ada. Sehingga apabila memungkinkan memegang, pegang saja. Apakah disyaratkan diciumnya? Tidak. Mencium itu hanya hajar aswad saja. Nah, sedangkan rukun Yamani pegang saja. Dulu pernah ada kisah, dan ini kisah nyata. Ikhwan kita ketika dari Indonesia kemudian umroh, setelah itu ke Yaman, dia cerita, karena dia mungkin pertama kali umroh, dia cerita kisah dia ketika tawaf. Dia cerita dia mencium hajar aswad dengan tidak berdesak-desakan. Dicium dalam waktu yang cukup lama. Ternyata ketika dia sudah menciumnya, dilihat bukan hajar aswad rukun Yamani. Hajar aswad satu, satunya lagi. Desak-desakan. Ternyata, ya Allah, kira hajar aswad ini. Akhirnya dia tahu bahwa hajar aswad itu di sana. Berdesak-desakan. Karena ya hajar aswad mencium, ya pasti desak-desakan. Pasti desak. Misalkan, sedangkan rukun Yamani sedikit sekali orang yang memegang, cuma sedikit, isyarah juga jarang. Karena mencium juga memungkinkan, kan, tapi tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Nah. Taib. Keutamaan di sana, mencium hajar aswad, juga istilam rukun Yamani, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Umar, bahwa mengusap dua rukun tadi, rukun Yamani dan rukun Aswad, itu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Tayyib. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimatullah taala alaih dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa tidak ada di bumi ini yang disyariatkan untuk mencium dan juga istilam batu dan bisa menghapus dosa-dosa kecuali hajar aswad dan rukun Yamani. Kecuali hajar aswad dan rukun Yamani. Nah, sedangkan batu-batu yang lain tidak ada. Karena hajar aswad itu langsung dari surga. Asalnya berwarna putih. Nah, menjadi hitam dikarenakan dosa-dosa dari Bani Adam. Nah, sehingga orang-orang yang mempunyai batu cincin yang harganya miliaran sampai dicium-cium segala, buat apa? Apa keistimewaannya? Apa? Batu, jamrud dan sebagainya. Nah, sampai dimuliakan. Nah, padahal tidak ada yang disyaratkan untuk dicium dan istilam kecuali tadi Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hajar Aswad dan rukun Yamani. Baik. Apakah disyaratkan untuk sujud sujud Hajar Aswad pada Hajar Aswad di sana terdapat hadis dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil Hajar Aswad wa yasjudu alaihi Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Nah, hadis Ibnu Abbas rawi Hakim wa marfu'an wal Baihaqi mauqufan. Hadis ini sanadnya lemah, wallahu taala alam. Baik, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Wa yastalim rukn al-Yamani ويقفل قارن يطوف واحد ويسعى واحد. Nah. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan ini, tidak disyariatkan seseorang untuk memegang semua hajar sekeliling Ka'bah. Karena yang disyariatkan adalah tadi mencium Hajar Aswad atau istilah rukun Yamani. Sedangkan memegang dari awal sampai akhir, pegang terus, itu tidak disyariatkan. Wa yaqfil qarin yatufu wahid wa yas'a wahid. Dan cukup qarin untuk tawaf satu kali dan sa'i satu kali. Dan qarin sebagaimana yang telah kita lewati adalah menggabungkan antara umrah dengan haji dalam satu kali perjalanan langsung. Kalau mutamatti umrah dulu kemudian setelah itu haji. Sedangkan ifrad, kata tunggal, sendiri, yaitu seseorang hanya melakukan al-haji saja, tanpa melakukan umrah. Dan yang afdal, sebagaimana telah kita lewati, yaitu al-mutamatti. Yang sekarang banyak lakukan adalah al-mutamatti. Umrah dulu, setelah itu nunggu ayyamul hajj, tanggal 8, Dzulhijjah yang mutarwiyah menuju ke Mina. Naam. Wa yakunu halu ta'af mutawaddi'an satiran di auratihi. Naam. Wa yakunu tawaf, dan dia dalam keadaan tawaf yaitu dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Satiran li auratihi, dan menutup kedua auratnya. Naam. Di sini terdapat masalah yang berkaitan tentang apakah seseorang ketika tawaf itu harus mempunyai wudu? Harus mempunyai wudu? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan termasuk dari syarat taharah, yaitu syaratnya tawaf yaitu harus dalam keadaan taharah. Sebagian ulama mengatakan mengharuskan, mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. If'ali ma yaf'alul hajj ghara ala tatufi fil bait hatta tathuri. Aisyah ketika haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengalami haid. Nabi sallallahu wasallam mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj, kerjakanlah apa yang dilakukan oleh orang haji. Ghara ala tatufi fil bait hatta tathuri. Akan tapi janganlah tawaf sehingga engkau dalam keadaan suci. Kemudian dengan kumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khudu anni manasikakum, Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, tawafil bait salah, ila annahu khuffifa lakum fil kalam. Bahwa tawaf Ka'bah itu adalah sama seperti salat, akan tetapi diberikan keringanan seorang untuk berbicara. Diberikan keringanan seorang untuk berbicara. Nah, sebagian para ulama mengatakan bukan termasuk dari syarat tawaf, yaitu harus dalam keadaan suci, kan tapi mustahab sunnah. Berdasarkan dengan bahwa di sana tidak ada satu hadis pun dari Nabi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu ketika akan melaksanakan tawaf. Bahkan Nabi Rasulullah SAW ketika melakukan haji dengan para sahabatnya, berapa banyak sahabat yang haji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali. Dan dikatakan oleh para ulama tidak dinukilkan satu pun bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwa kalian harus berwudu. Kalian harus berwudu. Nah, bagaimana dengan hadis Aisyah? Aisyah dalam keadaan beliau al-haid. Dan Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghair ala tatufi fil bait hatta tatkhuri. Karena Aisyah dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Nah, tayyib. Dan mereka yang mengatakan bahwa mustahab dan tidak merupakan syarat, yaitu Syekh Ibn Taimiyah rahmatullahi taala alaih. Nah, dan Syekh Ibn Taimiyah juga berpendapat sama, beliau mengatakan tidak suatu kewajiban, bukan termasuk syarat dari tawaf. Dan Syekh bin Baz berdalilkan termasuk dari syarat al-tawaf, yaitu harus berwudu. Khilaf besar di antara para ulama. Yang rajih wallahu ta'ala alam qaul yang kedua tadi, tidak ada dalil yang soreh, yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan wal ahwat, seseorang yang tawadda khurujan minal khilaf. Wal ahwat, seseorang yang tawadda khurujan minal khilaf. Sedangkan dalil yang jelas dari Nabi SAW harus berwudu, dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih, tidak ada. Wallahu alam. Baik. Satiran li auratihi, seseorang menutup auratnya. Menutup auratnya. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa menutup aurat adalah merupakan syarat dari tawaf. Sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwa wala yatufu bil bait uryanan, dan janganlah tawaf bil bait uryanan, dengan telanjang. Karena pada zaman dahulu orang-orang musyrik itu tawaf dengan telanjang. Dan Nabi SAW memerintahkan pada tahun ke-9, beliau memerintahkan bahwa alla yahujju ba'da 'amil musyrik, tidak boleh orang musyrik itu melakukan tawaf, dan wala yatufu bil bait uryanan, janganlah tawaf bil bait dengan dalam keadaan telanjang. Wa qala Imam Syaukani wal haid taf'alu ma yaf'alu al hajj ghair ala tatufa bil bait. Perempuan yang haid melakukan apa yang dilakukan oleh amalan-amalan haji. Ghair ala tatufa fil bait, akan tapi tidak tawaf. Amalan haji itu banyak. Seperti yaumut tarwiyah, bermalam di Mina. Lakukan, perempuan yang haid juga boleh lakukan. Wukuf di Arafah, silakan. Perempuan yang haid atau perempuan yang tidak haid boleh wukuf di Arafah. Lempar jumrah. Sama. Perempuan haid juga boleh untuk melempar jumrah. Mabit di Mina. Sama. Perempuan haid juga boleh mabit di Mina. Yang tidak diperbolehkan adalah tawaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan ketika Aisyah mengalami haid, "If alima yaf'alul haju qara alla tatufi fil bait hatta tathuri." Kalau tawaf nunggu suci dulu. Tawaf nunggu suci. Naam. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yundabu dzikr hal tawaf bil ma'thur, dan disunahkan untuk berzikir ketika tawaf bil ma'thur, yaitu dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika dalam keadaan tawaf, seseorang disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir di sini yaitu zikir-zikir yang datang dalilin dari Nabi alaihi salatu wasallam, zikir umum. Silakan kalian berzikir atau membaca Al-Qur'an sambil pegang Al-Qur'an tawaf. Fahada jais. Fahada jais. Naam, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tawaf. Karena ketika dalam keadaan tawaf adalah seseorang dalam keadaan ibadah, sehingga perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berdua, bertiga misalkan, zikir masing-masing. Silakan. Sebagian orang zikir jama'i ini tidak disunnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Belakang Rabbana atina fid dunya hasanah. 10 orang, 15 orang belakangnya. Zikir masing-masing, silakan. Nah, doa, zikir, baca Al-Qur'an. Jangan ketika tawaf ghibah, namimah, ngomongin orang fulan begini fulan begitu. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ba'da faraghihi yusalli rak'atain fi maqami Ibrahim. Setelah selesai dari tawafnya, salat di belakang maqam Ibrahim. Salat di belakang maqam Ibrahim. Naam. Baik. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum dua rakaat setelah tawaf sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ma'ruf, hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Makam itu tempatnya berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, kalian kalau ke sana tuh lihat ada gambar-gambar. Makam Ibrahim adalah kedua telapak kaki bekas. Kaki Ibrahim dan cukup besar, lumayan. Dan di ada tutupnya itu, apa kayak seperti kubah kecil. Ada seperti kubah kecil. Pernah lihat makam Ibrahim? Iya, ada telapak kaki. Kalau kaki kita kecil, tapi kakinya besar. Nah, makam itu kan tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, makamnya tadi itu kalau sekarang ditutup, nah, kayak sejenis kubah kecil, kemas-kemasan warnanya, itu makam Ibrahim. Nah, pada zaman dulu itu berdekatan dengan Ka'bah, dekat sekali. Kalau tidak salah ketika zaman khilafah Umar bin Khattab, digeser lebih menjauh ke Ka'bah, yang tidak begitu dekat sekali karena orang yang tawaf supaya lebih leluasa. Kalau dulu dekat ke Ka'bah karena ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, makam Ibrahim. Ada yang mengatakan makam itu kuburan, bukan. Makam kuburan bahasa Indonesia, makam. Makam itu tempat berdiri. Tempat berdiri, bukan kuburan. Tempat berdiri membangun Ka'bah Ibrahim. Nah, lupa anak posisinya di mana? Di sini apa di sini? Apa di sini? Allah. Ketika akan melaksanakan sholat itu disunahkan di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak salah lupa anak. Ini makam Ibrahim, sholat di belakangnya di sini. Wattakhidu apa itu ayatnya? Mim makam Ibrahim musalla. Naam. Disunahkan untuk mengucapkan ayat itu. Wattakhidu mim makam Ibrahim musalla. Sholat dua rakaat. Naam. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim. Naam. Di sini dekat atau menjauh silahkan. Kalau tidak ada tempat, perlama mengatakan di mana saja boleh. Silahkan. Nah, karena yang namanya orang tawaf itu kan bukan 10-20. Bisa ratusan bahkan ribuan orang. Kadang ada orang yang memaksakan dia sholat pertis di belakang makam Ibrahim di sini. Dalam keadaan orang yang tawaf itu banyak sekali. Banyak orang tawaf. Orang yang tawaf kan jalan terus. Dia memaksakan ada orang lewat, tahan sebelumnya. Akhirnya dianya keinjek-injek. Ketika sujud, ada yang injek kepalanya. Kadang. Ya enggak tahu ada orang di situ kadang. Namanya orang tawaf kadang ketika dia berhenti, di belakang ada yang dorong. Nah, apalagi ketika banyak orang. Sehingga jangan memaksakan diri. Bahkan ada temannya yang menghalang. Tolong, ada yang sholat. Pas. Datang sana. Nah, ini terlalu takalluf. Nah, dan orang sholatnya tidak akan khusyuk. Nah, kenapa? Senggol sana. Senggol sini. Naudzubillah, wabillah, keinjek kepalanya dan sebagainya. Nah, memang orang tawaf kan tidak lihat. Depannya ada siapa atau apa. Nah, sehingga jangan memaksakan diri. Menjauhlah. Belakang sini. Karena Masjidil Haram itu kan luas. Belakang sini. Lebih tenang, lebih khusyuk sholatnya. Lebih tenang, lebih khusyuk sholatnya. Nah, ketika akan melaksanakan sholat, selendang yang tadinya tiba itu di kedepanangan. Ini jangan itiba. Kenapa? Karena sudah selesai tawafnya. Sudah selesai tawafnya. Itiba itu disunahkan ketika tawaf kudum. Nah, ketika sudah selesai 7 putaran sholat, maka yang selendangnya biasakan seperti ini, tutup. Karena ketika dalam keadaan sholat harus menutup ininya, tutup sholat sana. Nah, kemudian yang disunahkan ketika sholat 2 rakaat yaitu membaca surat Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu disunahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu wasallam. Ketika akan salat, baca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, kemudian salat dan disunahkan untuk membaca 2 rakaat dalam rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sunnah. Karena sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Tsumma ya'udu ila ar-rukn fayastalimahu." Kemudian kembali kepada rukun. Rukun di sini adalah Hajar Aswad. Fayastalimahu. Kemudian dia istilam. Istilamnya tadi kalau memungkinkan mencium silakan. Afdal. Kalau tidak, maka pegang dengan tangannya. Kemudian cium tangannya. Atau dengan asa. Dengan tongkatnya. Kalau tidak bisa, dengan isyarah. Setelah itu, selesai tawafnya, dia melakukan sa'i. Baina Safa wal Marwa. Sa'i baina Safa wal Marwa. Nah, ini kita sudah selesai pembahasan tentang tawaf. Nah, di sana terdapat dalil. Akan tapi dikatakan oleh para ulama sanadnya lemah. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad di sini untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikatakan oleh para ulama ada hadis yang akan tapi sanadnya lemah. Dengan ini tidak ada pengkhususan zikir tertentu, silakan zikir apa saja. Zikir apa saja, perbanyak zikir, doa, perbanyak Syekh Al-Albani mengatakan di sini di namanya apa ini ada disunahkan untuk mendekatkan dadanya di dekat pintu Ibrahim Syekh Al-Albani, kemudian perbanyak doa di situ. Dan ini tempat-tempat yang ramai. Ini tempat yang ramai. Ini tempat yang sangat-sangat ramai sekali. Orang ingin di dekat pintu Ka'bah mencium Hajar Aswad. Di sini banyak orang yang sholat. Sini ada orang masuk ke sini tawaf. Sebagaimana kita telah bahas bahwa tawaf itu harus di belakang Hijr Ismail. Tidak boleh di dalam. Bahkan dikatakan oleh para ulama apabila yang tawaf di dalam, maka tidak dihitung tawafnya. Tidak dihitung tawafnya. Bagaimana seorang apabila lupa? Lupa berapa kali tawaf dia? Maka dikatakan oleh para ulama, yubna alal yakin. Yubna alal yakin. Saya yakin saya 4. Ya sudah 4. Sisanya berarti 3. Sisanya 3. Kalau tidak yakin, ambil bilangan yang paling kecil. Tadi saya 4 apa 3 ya? Gak yakin dia. 4 saya gak yakin. 3 juga gak yakin. Ambil bilangan yang paling kecil. Kenapa? Aslam. Lebih selamat. Kalau dia mengambil bilangan yang paling besar, ternyata kurang dia. Ternyata yang betul kurang dia. Nah, sehingga ambil bilangan yang paling kecil. Ambil bilangan yang paling kecil apabila dia lupa ketika tawaf. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan lupa ketika tawaf, ghaddul basar. Tundukkan pandangannya. Karena tawaf itu ya otomatis campur lagi perempuan. Nah, campur lagi perempuan, jangan dekat dengan perempuan. Tundukkan pandangannya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tawaf. Taib. Ada pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan tentang tawaf? Boleh tafadhol, silakan. Karena nanti berikutnya kita akan masuk ke al-sa'i baina safa wal marwa. Fahimtum? Sesudah sholat 2 rakaat, kembali lagi Hajar Aswad, setelah itu sa'i. Tawaf dimulai di mana? Di Hajar Aswad. Tawaf. Nah, kalau kalian jauh, nah misalkan kalian nyampe sini, karena pintu itu kan banyak. Nyampe sini. Kalian pintu masuk di sini. Nah, kalau kalian memungkinkan sini dulu, bisa. Kalau tidak ya tawaf dulu baru dihitung satu, baru di sini mulai. Ya mulai. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 berakhir di Hajar Aswad, salat 2 rakaat belakang makam Ibrahim, kemudian balik lagi Allahu Akbar istilah Hajar Aswad, setelah itu sa'i baina Safa wal Marwa. Sa'i baina Safa wal Marwa masih di lingkungan Masjidil Haram. Nah, Safa Marwa masih di lingkungan Masjidil Haram. Nah, dan bentuknya memanjang. Safa Marwa, 2 bukit. Bukit Safa dan bukit Marwa. Nah, dan kisah asal muasalnya nanti kita akan bahas. Ketika istri Ibrahim itu mencari air untuk Ismail. Pergi ke Safa, enggak ada air. Marwa sama 7 kali pergi cari. Ternyata ada air dan keluarlah air Zam-Zam. Nah, yang sampai sekarang diambil, diminum Hajar Aswad, subhanallah, tidak pernah habis. Tidak pernah ada khabar air Zam-Zam habis. Nah, tidak ada, insyaallah. Dan rasanya yang berbeda. Air Zam-Zam itu cepat mengenyangkan. Nah, Dan rasanya orang yang biasa minum hajaras biasa minum dengan air zam-zam, dengan air yang lain, itu akan beda terasa di lidah. Nah, meminum air zam-zam. Kalau dulu bisa ke bawah. Lihat. Bahkan kalau dulu-dulunya lagi si sumur. Dalam sumur zaman dulu. Kemudian setelah itu pakai pipa. Nah, sekarang ditutup. Biasanya di daerah piringan. Tawaf itu ada jalan ke bawah. Nah, meminum air hajaraswat. Sekarang ditutup. Kenapa? Karena banyaknya orang yang melakukan tawaf. Banyaknya orang yang melakukan tawaf. Nah, sehingga kesempatan ketika di sana perbanyak minum air zam-zam. Gratis. Nah, gratis kalau di sini beli. Hajaraswat. Nah, sana silakan minum air zam-zam. Dan disediakan. Ada yang dingin, ada yang biasa. Di beberapa titik banyak sekali air zam-zam. Dan air zam-zam itu juga dikirim ke Madinah, Masjid Nabawi, dikirim. Nah, kalau di Masjid Haram itu boleh ngambil pakai jerigen, kalau Masjid Nabawi tidak boleh ngambil jerigen, silakan minum saja. Tapi kalau di Masjid Haram banyak yang mengambil pakai jerigen, banyak yang meminum dan sebagainya. Nah, kadang ada dari Cina, mereka yang membawa kain kafan dicuci pakai air zam-zam. Cuci pakai air zam-zam, setelah kering dilipat kembali. Untuk nanti kalau ada yang meninggal pakai kain kafan yang telah dicuci oleh air zam-zam. Ada ya, seperti ini. Ya, kita menjumpai di sana dengan beragam manusia, tingkah laku manusia yang aneh-aneh. Ya di sana. Nanti. Ada orang yang sholatnya super kilat, ada mereka yang bermadhab Abu Hanifah yang tidak mewajibkan tumaninah, yang kebanyakan dari India. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ada seperti itu. Ya, manusia bermacam-macam. Taib, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafilah. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.